Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih mencatat kesimpulan faedah dari ayat yang ke-94 surah An-Nisa. Ayat yang padanya kita diperintahkan untuk tasabbut wa tabayyun. Dalam perkara-perkara yang masih tersamar, perkara-perkara yang dibutuhkan untuk memperjelas agar tidak terjatuh di dalam menghukumi, tidak terjatuh dalam salah dalam menghukumi atau bertindak. Kita lanjutkan faedah ke berapa sekarang? 8. Faedah yang ke-7, bahwasanya kita tidak boleh melebihi apa yang nampak pada zahir sebuah perkara dalam kita bermuamalah, memperlakukan orang. Kemarin telah kita ketahui faedah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, di antaranya di situ untuk kita tidak menghukumi seseorang itu melakukan sesuatu kita hukumi riya atau bahasa sekarang dalam rangka pencitraan. Kecuali kita menghukumi adalah sesuai dohirnya. Dohirnya amalan baik, walhamdulillah. Adapun niatnya, bainahu wa bainallah. Wa hisabuhu inda rabbih. Urusan hati adalah dia dengan Allah. La yakulu bainal mar'i wa qalbih. Innallaha yakulu bainal mar'i wa qalbih. Sungguhnya Allah lah yang menguasai antara seseorang dengan hatinya. Allah yang mengetahuinya. Ya'lamu ma fis sudur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk dia ikhlas, bahkan kita anjurkan, kita nasihatkan kepadanya untuk ikhlas supaya amalannya itu benar-benar bernilai baik. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tekankan, jangan sampai biasa kita menghukumi seseorang berbuat baik kadang itu paling riya aja itu. Wah, itu paling cari pujian aja itu. Wah, itu supaya dapat kedudukan aja itu. Itu dalam rangka menjilat itu. Itu dalam rangka pencitraan itu. Mana tahu kamu urusan batinnya. Sekarang faedah yang ke-8. Ya. Faedah yang ke-8. Katakan li Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ilmullahi subhanahu bibawatinil umur. Ilmu Allah Ta'ala meliputi perkara-perkara batin. Kelas ijlis ya. Syarat pelajaran. Ilmu Allah Ta'ala meliputi perkara-perkara yang batin. Berdasarkan yang disebutkan di dalam ayat, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah adalah terhadap apa yang kalian perbuat, Allah Maha mengetahui. Sehingga di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ad-Dhahir Al-Batin. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hadid. Wal awwalu wal akhiru wad-dhahiru wal batin. Allah adalah al-awwal, al-akhir, ad-dhahir, al-batin. Yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, al-batin adalah bi'annahu alladhi laisa dunahu syai. Maka ikhwan jazakumullah, begitu juga datang dalam banyak ayat bahwasanya segala urusan Allah Ta'ala menguasainya, mengetahuinya, tidak ada yang terluput. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Milik Allah lah segala urusan sebelum ataupun sesudahnya. Allah Maha mengetahui. Makanya termasuk yang mengetahui apa yang ada di dalam dadanya manusia adalah Allah Ta'ala. Ya'lamu ma fis sudur. Inna Allah la yahfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit-langit maupun di bumi. Sekalipun kita menyembunyikan dari manusia, maka tidak tersembunyi bagi Allah. Sekalipun kita ngumpet untuk tidak dilihat oleh orang lain, maka kita tidak bisa ngumpet dari Allah. Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mengetahui segala perbuatan kita. Sekalipun santri berusaha ngumpet supaya enggak diketahui oleh pengurus, melanggar dia. Melanggar. Apalagi pelanggarannya berupa kejahatan, kemaksiatan. Allah Maha mengetahui. Naam. Terlebih Allah Ta'ala kemudian membalasi. Ini yang harus kita ketahui. Allah kemudian membalasinya. Yaumul jaza, yaumul mi'ad. Di hari pembalasan. Di hari yang Allah janjikan untuk dibalasi semua amalan. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Kalau kita biasanya ya bekerja di perusahaan atau yang jadi santri misalnya atau yang jadi bawahan ya, kita ketika diawasi, dilihat, mesti akan menampakkan yang baik, tertib, taat, enggak melanggar gitu. Dalam keadaan itu pengawasan manusia yang bisa saja kita bisa tipu dia, kita bisa kecoh dia, kita bisa berkelit, bersembunyi dari dia. Adapun Allah Ta'ala kita tidak bisa bersembunyi, menghindar. Maka tentunya kalau kita di hadapan manusia diawasi, kita bisa tertib, bisa taat, menunjukkan yang baik, maka mestinya lillahi masalul a'la, bagi Allah adalah perumpamaannya lebih daripada itu. Min babil aula, terlebih-lebih lagi. Karena kita tidak pernah terluput dari pengawasannya Allah, penglihatannya Allah, ilmunya Allah. Sementara Allah zat yang maha mampu membalasi. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kalau kita di hadapan manusia berbuat jelek, serong, berbuat negatif, kita malu sehingga kita berusaha enggak melakukan. Akan jatuh harga diri kita. Akan jelek nama baik kita. Akan rusak kehormatan kita. Itu di hadapan manusia. Kita jaga kehormatan kita, nama baik kita, kepribadian kita, kita jaga di hadapan manusia. Mestinya di hadapan Allah lebih. Jangan sampai kehormatan kita jatuh di hadapan Allah. Kemuliaan kita. Sementara Allah maha mengetahui yang lahir maupun batin. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Dan mesti kita adalah punya malu gitu loh. Di hadapan manusia saja kita malu kalau harga diri kita jatuh, kehormatan kita jatuh, nama baik kita rusak. Di hadapan manusia kita malu. Lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kalau kamu memang tidak punya malu, silahkan berbuat sekehendakmu. Apa bedanya kalau kamu tidak punya malu dengan hewan kalau demikian? Tentu kita sebagai manusia punya rasa malu. Dan itu lebih kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa nas'alullah hidayah wa taufik. Wa nas'alullah as-sadat. Naam, ini perkara yang sangat penting. Senantiasa kita meyakini, mengetahui, menyadari bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, termasuk yang batin-batinnya. Dari situ maka kita akan berusaha baik dohir maupun batin. Baik secara dohir maupun batin. Salat secara zahir baik, batinnya kita harus perbaiki juga, niatnya adalah lillah. 6. Taklim baik, zahir jelas, batinnya kita perbaiki juga lillah, untuk Allah, untuk kebaikan kita, untuk nasihat untuk kita, bukan untuk orang lain. Yang awal adalah kita, menghilangkan kebodohan atau menghilangkan penyakit hati. Nah, mungkin secara ilmu, ah ini sudah saya tahu ini, tapi min jihatin nasihat, dari sisi nasihat itu kita perlukan. Betapa banyak perkara yang kita tahu tetapi kita melanggar. Kenapa? Hati kita lagi kena virus, lagi lemah, perlu imun. Nah, berupa nasihat. Karena hati ini posisinya terus diserang. Maka di antara obat yang sangat mujarab, nasihat. Majalisud dzikir, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilm. 6. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, satu nasihat yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa innal insana idza kana la yahdur halaqatil ilmi wa la yasma al khitab wa la ya'tani bima yunqalu an ahli al ilmi fa innahu tazdadu ghaflatuhu wa rubbama yaksu qalbuhu hatta yutba alaihi wa yuhtam alaihi fayakunu minal ghafilin. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, sesungguhnya seseorang apabila sudah tidak hadir di majlis-majlis ilmu, tidak lagi mendengar nasihat, bimbingan, tausiah, tidak lagi perhatian atau tidak peduli dengan apa yang dinukilkan dari ahlul ilm, maka akan bertambahlah ghaflahnya, kelalaiannya, dan bahkan bisa menjadi keras hatinya hingga hatinya itu tertutup, tercetak. Fayakunu minal ghafilin, hingga akhirnya dia termasuk orang-orang yang lalai. Kalau sudah demikian, akan mudah terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz kemarin pelajaran 6, dosa kecil dianggapnya kecil, diremehkan terus menerus, israr. 6. Sementara dosa besar, dia tidak ada tobat dan istighfar, atau tobat dan istighfarnya adalah tobat sambel, tidak ada kesungguhan, tidak ada kejujuran dalam tobatnya. 6. Sementara masyhur ikhwan jazakumullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah, la kabirata ma'al istighfar, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau itu diikuti dengan istighfar, taubat, selama taubatnya dan istighfarnya benar. Dan tidak lagi dikatakan itu dosa kecil kalau itu israr, terus-menerus dikerjakannya. Nah, ibaratnya kata Al-Imam Nukayyim, hati itu taubahnya seperti badan. Harus imunnya, gisinya, dikasih makan dan minumnya terus menerus. Kalau tidak lemah, ya kan? Dijaga baiknya makanan dan minuman, vitaminnya, gisinya, itu badan. Begitu juga hati. Kalau hati kemudian sudah tidak dibawa kepada untuk bisa mendapatkan gizinya, imunnya, santapan yang bisa menjaga baiknya hati, ya akhirnya hatinya akan dipenuhi dengan kelalaian, kelemahan. Nas'allah salamah wal afiyah. Faedah yang berikutnya, yang kesembilan. Tahdidul insan ayya' malamala yurdillahu azza wa jal. Ancaman bagi manusia apabila dia beramal yang tidak diridhoi oleh Allah. Di ayat ini terdapat ancaman bagi manusia apabila dia beramal sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini sebagai faedah mulazimah, konsekuensi dari innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan Allah Maha mengetahui. Maka itu ada ancaman. Awas kalau kamu melakukan satu amalan yang tidak Allah ridhoi, yang Allah murkai. Nah, kenapa? Allah Maha tahu. Lah memangnya kalau tahu kenapa? Karena Allah akan membalas. Membalasi semua amalan kita. Ini sebagaimana yang ada kaitannya dengan faedah yang kedelapan tadi. Dan dalam hal ini ikhwan kaitannya adalah dengan perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang itu sangat dibutuhkan, sangat penting dalam hal tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dalam hal riqatil qalb, kelembutan hati. Gandengannya adalah bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Gandengannya adalah bab al-khauf, rasa takut kepada Allah. Karena mungkin secara kesadaran dan ilmu tahu bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah. Allah Maha tahu. Namun tetap saja dia melakukan. Berarti di situ lagi error. Ada errornya, rasa khaufnya itu. Rasa takutnya kepada Allah. Perlu diservis. Nah, kena virus. Berarti baca ayat-ayat tentang ancaman neraka, tentang siksa Allah, hadis-hadis tentang ancaman. Nah, diingatkan dengan beratnya siksanya Allah, diingatkan tentang bagaimana kalau hanya kesenangan sementara, sementara dia nanti harus menanggung adabnya Allah dan sebagainya, untuk menumbuhkan rasa khauf. Nah, dan kaitannya juga dengan rasa mahabbah. Ini perkara-perkara yang sangat penting, sehingga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di bab-bab awal di kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Dan itu adalah sangat penting karena termasuk bagian dari ma'rifatullah. Seorang hamba mengenal Allah, kaitannya dengan keimanan. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti mengatakan, la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina itu sebagai mukmin. Artinya kalau dia imannya iman yang benar, iman yang kuat, saat itu akan menghalangi dia berzina. Kalau saat itu imannya iman yang kuat dan benar, kuat, akan menghalangi dari dia mencuri. Kenapa dia masih punya iman tapi tetap berzina? Punya iman tetapi tetap mencuri. Punya iman tapi tetap melakukan berbagai dosa. Berarti imannya lagi lemah. Ada sisi error. Terkena virus. Rasa khaufnya, rasa muraqabahnya, keimanannya tentang al-akhirah, hari akhirat, ini perlu disegarkan kembali. Nah itu, ikhwan, akan didapat, ya, akan didapat adalah di majelis-majelis ilmu, majelis nasihat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dan kecintaan untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, berusaha meluangkan waktu untuk mendengar tausiah, nasihat dari para ulama untuk hidupnya hati-hati kita, untuk kuatnya iman kita. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu 9 fawaid yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam tafsir beliau dari surah An-Nisa ayat 94. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 95, kembali tafsir Asy-Sya'di rahimahullah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.